بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Awalina wal Akhirin, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, terakhir kita sudah membaca perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullah, thumma إن زال التغير بنفسه أو بماء طهرا. Kemudian kata beliau, apabila perubahan yang ada di dalam air, air berubah, ya, terkadang berubah dikarenakan sesuatu yang suci, dan terkadang berubah dikarenakan sesuatu yang najis. Ini sudah kita bahas, baik air yang sedikit ataupun air yang banyak. Di sini disebutkan, apabila perubahan yang ada di dalam air zala menjadi hilang, binafsihi dengan sendirinya, au bimain atau dikarenakan air, ya. Misalnya sumur kita diamkan, sumur jatuh ke dalamnya bangkai tikus. Lalu kita diamkan beberapa waktu sehingga terjadi satu proses yang alamiah di mana bau dari bangkai tersebut hilang secara sendirinya, atau dikarenakan pertambahan air yang masuk ke dalamnya, baik mata airnya terus mengalir atau hujan yang turun sehingga sumurnya menjadi penuh tahura, maka air itu dianggap telah kembali menjadi air yang suci. Ya. Yeah. Jadi air yang tadinya najis, misalnya dikarenakan jatuhnya sesuatu yang najis yang menimbulkan tagoyur, perubahan di dalamnya, lalu perubahan itu pun hilang secara alamiah atau dikarenakan bertambahnya debit air, jumlah air yang ada di dalamnya, maka air itu dihukumi suci dengan syarat tadi, zala at-tagoyur, perubahannya sudah hilang. Kemudian rahimahullahu taala berkata, au binahwi miskin au bi khallin au bi turabin fala. Tetapi kalau hilangnya perubahan dikarenakan kita memasukkan ke dalamnya minyak kasturi atau dengan cuka atau dengan tanah, fala, tidak, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Artinya kita yang memasukkan satu tambahan ke dalamnya. Coba kita lihat penjelasan dari pentahqiq kitab ini, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, li'anna az-zahir anna at-taghayyur lam yazal. Karena yang zahir, yang nampak bagi kita, bahwa taghayyurnya, perubahan yang ada di dalam air tersebut sebenarnya masih ada. Fazawalu taghayyur, ya, wa inna mastatara bima udifa ilaihi. Hanya saja taghayyurnya itu tertutup oleh sesuatu yang ditambahkan ke dalamnya, yaitu minyak kasturi atau tadi disebut cuka atau tanah dan lain sebagainya. Artinya ada yang perubahannya secara alamiah, ya memang secara alamiah kalau air ditambah terus menerus maka akan kembali kepada sifat aslinya yaitu suci dan mensucikan. Atau air didiamkan dalam kurun waktu yang lama beberapa hari maka airnya kembali kepada kondisi sebelumnya. Maka dalam kasus yang pertama boleh kita menggunakan air tersebut untuk bersuci. Di kasus yang kedua tidak. Kita masukkan ke dalamnya kasturi atau cuka atau tanah dan lain sebagainya. Maka ini sebenarnya tagoyur atau perubahan air itu masih ada. Hanya saja perubahannya tertutup oleh apa? Oleh sesuatu yang kita masukkan berupa minyak kasturi dan sebagainya. Lalu beliau berkata, wadunahuma, air yang kurang dari dua kulah, yanjus, akan berubah menjadi najis. Bimujarradi mulaqatin najasati wa in lam yataghayyar. Ya sekedar bersentuhan dengan najis. Jadi air yang kurang dari dua kulah, air yang sedikit, ya sekedar dia bertemu dengan najis, maka air tersebut menjadi air yang najis. Ya wa in lam yataghayyar, walaupun tidak ada perubahan di dalamnya. Tentunya dalilnya sudah berulang-ulang kita bacakan. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Apabila air sudah dua kulah, maka dia tidak menjadi najis oleh sesuatu apapun. Kecuali kalau berubah, rihuhu wa ta'muhu wa launuhu. Kecuali kalau berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, ini para ulama ijma' kalau air yang banyak berubah rasa, warna, dan bau dikarenakan sesuatu yang najis, maka dia menjadi air yang najis. Tetapi sekali lagi, kalau airnya sedikit, bimujarradi mulaqatin najasah, ya yanjus. Sekedar najis jatuh ke dalamnya, wa in lam yahdus at-taghayyur. Bahkan kalaupun tidak ada tagoyur, airnya tetap seperti semula, baik warna, rasa, dan baunya, tetapi karena dia kurang dari dua kulah, dan dia bersentuhan dengan sesuatu yang najis, maka dia menjadi najis. Kemudian, ma'asirul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di sini, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala melanjutkan, illa ayyaqa' fihi najisun la yarahul basar, kecuali kalau jatuh ke dalamnya najis yang tidak terlihat oleh mata kita. Artinya kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu bahwa ada najis yang jatuh ke dalam air tersebut. Disebutkan di sini li su'ubatil ihtirazi min, karena ada kesulitan yang luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani manusia melampaui kemampuannya. Dan tidak mungkin Allah membebani kita dengan sesuatu yang tidak kita ketahui atau tidak mampu untuk kita pastikan. Itu tidak. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kami dengan sesuatu yang tidak sanggup untuk kami pikul. Lalu beliau berkata, atau air yang sedikit itu tercampur dengan maitatun la dama laha sa'il, dengan bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kalau kambing kan kita sembelih, darahnya mengalir, ya. Berbeda dengan hewan-hewan yang darahnya, artinya kalaupun kita potong misalnya tidak mengalir. Contohnya apa? Lalat, nyamuk, ya, belalang atau hewan-hewan yang lain. Fala yadur, ya, maka tidak mendatangkan masalah apapun. Kalau misalnya lalat jatuh ke dalam air, ya, walaupun dia hinggap di mana, di bangkai, di kotoran, ketika dia jatuh ke dalam ember misalnya, tinggal kita dibuang saja. Bahkan dalam Islam, ya, diajarkan kalau dalam hadis, kalau lalat itu jatuh ke dalam makanan, ya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicelupkan, ditenggelamkan, setelah itu dibuang. Karena di sayap sebelah kirinya ada racun dan sayap sebelah kanannya ada penawarnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh beliau, sawaun aljari warraqid. Sama saja baik airnya mengalir atau diam. artinya ukurannya adalah banyak atau sedikit, ya, banyak atau sedikit. Lalu dikatakan di sini, fa in kuthirul qalil an najis fa balagha kullataini wa la taghayyur tahura. Apabila air yang sedikit, yang najis, berarti airnya sedikit, konsentrasi ya, airnya sedikit, dan air yang sedikit ini terkena najis, artinya dia menjadi najis kan, walaupun tidak ada perubahan di dalamnya. Apabila air yang sedikit ini dikumpulkan atau tiba-tiba menjadi banyak, ditambahkan sesuatu yang lain, fabalago kullataini, sehingga air najis yang sedikit ini pun akhirnya jumlahnya sampai dua kulah. Wala taghayyur, dan di dalamnya kita tidak melihat ada perubahan dikarenakan najis, tidak ada bekas-bekas najis, maka tahura, itu suci, artinya boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya, wal muradu bit taghayyuri bit tahir au bin najis, yang dimaksud dengan terjadinya perubahan di dalam air, baik dikarenakan sesuatu yang suci ataupun sesuatu yang najis, maksudnya perubahan itu adalah al-launu wa ta'mu war-rihu, yaitu adanya perubahan pada warna, rasa, dan bau. Warna, rasa, dan bau. Jadi kalau dikatakan zalat taghayyur, hilang perubahan, maksudnya perubahan itu airnya berubah dikarenakan bau, kemudian baunya hilang. Airnya berubah dalam bentuk warna, warnanya hilang, berarti dia kembali menjadi suci. Kemudian di sini beliau akan membahas poin yang lain, poin yang singkat. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa yundab taghtiyatul ina, ya, dianjurkan, disunnahkan kita untuk menutup bejana, khususnya di malam hari tentunya ya. Jadi bejana-bejana yang kita miliki di rumah, ember atau tempat-tempat air, itu dianjurkan untuk ditutup ya. Hal ini berdasarkan hadis ya, hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat al-Imam Bukhari, dikatakan idza stajnahal lail, apabila malam sudah mulai gelap, fakafu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian, artinya jangan perbolehkan mereka keluar bermain. Jadi kalau sudah maghrib ya, kita tahan anak-anak kita di rumah, jangan biarkan mereka bermain di malam hari. Fa innasyayatina tantashiru hina idzin, karena saat itu setan keluar ya, mereka bersebaran, bertebaran di muka bumi. Fa idza dhahaba sa'atun minal isya fa khalluhum, tetapi kalau sudah lewat beberapa waktu dari salat isya, maka biarkan anak-anak kalian kalau ingin keluar atau ingin melakukan hajatnya, biarkan saja. Wa aqlik babaka wadhkur ismallah, kuncilah pintumu dan sebutlah nama Allah. Wa atfi masahi misbahaka wadhkur ismallah, matikan lampu-lampumu. Jadi kalau disunnahkan untuk mematikan lampu ya. Dulu ketika kami belajar sebelum apa namanya, Allah berikan kenikmatan belajar, ada seorang syekh hafizahullahu taala dari Mesir ya. Beliau mengatakan bahwa ada penelitian ilmiah dari sisi ilmu kedokteran bahwasanya tidur dalam kondisi lampu mati itu bisa menyehatkan tubuh. Kenapa? Karena di bagian kening kita ini katanya ada hormon, yang mana hormon ini berproduksi kalau di malam hari ba'dal isya dan dalam kondisi gelap, dan hormon ini bermanfaat untuk anti kanker, begitu disebutkan oleh beliau ya. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa khammir ina'aka wa dhkur ismallah, dan tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah ya. Artinya di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya dianjurkan, disunnahkan bagi kita untuk menutup bejana. Ya, karena kita tidak tahu ada yang jatuh ke dalamnya, ada kotoran, ada binatang dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak tahu. Maka dalam Islam dianjurkan kita di malam hari untuk menutup bejana. Lalu dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, "Falaw waqa'a fi ahadil ina'aini najisun." Seandainya ada dua bejana, ya, ada dua bejana. Ember satu, ember dua. Waqa'a fi ahadil ina'aini najisun. Dari dua ember ini salah satunya ada yang kemasukan najis. Ada dua ember, salah satunya ada yang kemasukan najis. Apa yang harus kita lakukan? Tawaddo' min ahadihima bijtihadin wa zuhuri alamatin. Maka kita berwudu dengan salah satu air yang ada di ember. Dengan cara apa? Bijtihad. Tentunya dengan berijtihad. Kira-kira yang mana ini? Kita bisa melihat dari telapak kaki misalnya. Kan dari ini ada telapak kaki anjing sebelah sini. Kita berijtihad. Dengan apa kita berijtihad? Wa zuhuru alamah. Dengan melihat alamat-alamat yang nampak. Ya. Jadi tidak boleh langsung kita berwudu tanpa berijtihad, karena ada kemungkinan kita berwudu dengan sesuatu yang najis. Maka harus dimulai dengan berijtihad, bersungguh-sungguh mencari tahu mana air yang misalnya terjilat anjing dan mana yang belum terjilat anjing. Wasawa'un qaddara 'ala tahirin biyaqinin amla. Dan sama saja kalau kita sudah berijtihad, kita sudah berusaha cari tahu mana air yang dijilat oleh anjing dan mana yang belum, maka tidak masalah kita berwudu 'ala yaqinin au 'ala ghalabati dzan. Ya, dibangun di atas keyakinan bahwa air ini yang bersih atau persangkaan yang dominan, persangkaan yang dominan. Tetapi kata beliau, wa in tahayyara araqahuma. Tetapi kalau kita bingung, enggak tahu ini, tidak ada alamat yang zahirah. Kita sudah beristihad tapi kita tidak tahu ember yang mana yang dijilat oleh anjing, maka dua-duanya ditumpahkan. Wa yutayammam bila i'adatin. Maka kita setelahnya boleh saja bertayamum tanpa harus mengulang salat kita. Ya, kalau memang kita merasa bingung, tidak tahu air yang mana yang suci dan yang mana yang najis. Kemudian beliau berkata, wal a'ma yajtahid wa in tahayyara qallada basiran. Orang yang buta, ya, yang tidak bisa melihat, dia pun harus beristihad. Ya, tetapi kalau dia bingung menentukan mana yang harus dipakai, qallada basiran, hendaknya dia taklid mengikuti orang yang bisa melihat. Walau ishtabaha tahurun bima'i wardin tawaddo'a bikulli wahidin marratan. Seandainya ada dua ember, ada dua ember, lalu dikatakan dia bingung mana air betul dan mana air bunga mawar. Tapi salah satunya ini ada air bunga mawar misalnya, dan dia tidak tahu. Maka apa kata beliau? Tawaddo'a bikulli wahidin marratan. Maka wudu dengan ember ini satu kali, wudu dengan ember yang satu kali. Karena salah satunya ada yang air mutlak, suci dan mensucikan. Au bibaulin araqahuma wa tayammam. Tetapi kalau yang satu air suci dan yang satu sudah tercampur najis, misalnya baul yaitu kencing, dan kita tidak bisa menentukan yang mana yang suci dan mana yang tercampur baul atau kencing, maka dua-duanya kita tumpahkan, dan yang harus kita lakukan adalah at-tayammum, yaitu bertayamum. Ma'asirul muslimin, saudara-saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bab yang baru. Di sini beliau rahimahullahu taala membawakan pasal yang berjudul fil awani. Awani ya jamak dari ina. Awani itu artinya bejana. Jadi dalam Islam, masya Allah ya, sampai alat yang digunakan untuk membawa airnya pun dibahas. Jadi bukan hanya airnya. Air dibagi menjadi, kalau mazhab Syafi'i menjadi empat, air suci dan mensucikan gairu makruh, air suci dan mensucikan tapi makruh, air musta'mal dan air najis. Bukan hanya airnya yang dibagi, yang dijelaskan. Bahkan tempat yang digunakan untuk membawa air pun dijelaskan dengan sempurna oleh syariat. Coba kita lihat. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, tahillu taharah min kulli ina'in tahir. Diperbolehkan kita bersuci ya menggunakan air yang ada di semua jenis bejana yang suci. Di semua jenis bejana yang suci. Illa dhahab wal fiddah. Kecuali emas dan perak. Jadi selain daripada emas dan perak boleh. Misalnya apa? Bejana yang terbuat dari apa tembikar-tembikar itu ya, dari tanah liat. Atau yang terbuat dari plastik, terbuat dari melamin, atau bahan-bahan yang lainnya. Itu bisa kita gunakan sebagai apa media tempat kita membawa air untuk berwudu. Wal matliya bi ahadihima bihaitsu yatahassalu minhu syai'un bin nar. Begitupun yang dilarang dalam Islam adalah setiap bejana al-matliya. Apa itu al-matliya? Yang dicet atau disepuh dengan salah satu dari keduanya. Maksudnya disepuh dengan emas atau disepuh dengan perak. Yang bagaimana yang tidak boleh, kata beliau, bihaitsu yatahassalu minhu syai'un bin nar. Seandainya itu bejana yang disepuh dengan emas dan perak itu dibakar, akan terlihat emasnya menggumpal misalnya, maka itu tidak boleh. Tentunya hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis ya. Hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la talbasul harira walad dibaj. Janganlah kalian memakai sutra dan juga dibaj. Dibaj itu ada yang mengartikan kain apa bersulam sutra. Ada lagi yang mengartikan dibaj itu adalah satu jenis sutra yang paling bagus. Jadi Nabi melarang kita menggunakan sutra ya dan juga menggunakan dibaj. Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah." Dan janganlah kalian minum dari bejana atau dari gelas misalnya yang terbuat dari emas dan perak. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah bahwasanya minum pakai gelas emas dan perak adalah mimbabil israf. Adalah merupakan apa namanya sifat berlebih-lebihan. Ada lagi yang mengatakan hikmahnya adalah kasril kulubil masakin, itu bisa menghancurkan hati orang-orang miskin. Bagaimana hati mereka tidak hancur ya melihat seseorang apa namanya makan dan minum dengan emas, sedangkan mereka makan saja susah, lalu mereka dapatkan saudaranya makan dan minum dengan gelas emas. Tentunya ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit sosial ya, bisa menimbulkan kecemburuan dan lain sebagainya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala ta'kulu fi sahafiha, dan janganlah kalian makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Lalu Nabi menjelaskan, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Sesungguhnya perabotan yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka, untuk orang-orang kufar di dunia. Walana fil akhirah, dan kelak untuk kita di akhirat. Tentunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya, dan akhirat itu abadi, kekal ya. Dan kenikmatan dunia sementara, adapun kenikmatan akhirat adalah terus-menerus. Oleh karenanya dunia adalah sijnul muslim, adalah penjara bagi orang-orang muslim, dan surga bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yuqasu 'alal aqli wasyurbi ghairihima min wujuhil isti'mal. Dikiaskan atas makan dan minum ghairuhuma min wujuhil isti'mal. Yang lainnya, jadi dikiaskan larangan makan dan minum kepada yang lain yang bentuknya adalah menggunakan. Jadi segala bentuk memanfaatkan emas dan perak kecuali untuk perhiasan ya, wanita, itu pun khusus bagi wanita diperbolehkan. Tetapi kalau dalam rangka istimal digunakan itu dilarang. Misalnya kita punya apa? Punya celak mata atau mil dalam nanti akan disebutkan, celak mata terbuat dari emas, kan ada tuh ya yang besi yang buat celak mata itu, iktihal, itu kalau terbuat dari emas tidak boleh, dikiaskan kepada larangan menggunakannya untuk makan dan minum. Wa yashmal at-tahrim ar-rijal wan nisa, dan larangan ini mencakup baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Lalu beliau rahimahullah berkata, fayuharam isti'maluhu 'ala ar-rijali wan nisa, diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak baik atas laki-laki ataupun perempuan. Fit taharah, baik digunakan untuk bersuci, wal akli wasyurub, atau untuk makan dan minum, wa ghairu dzalik, ataupun yang lainnya. Wa kadza iqtina'uhu bil isti'malin, sebagian orang mungkin bertanya, saya tidak menggunakan gelas emas dan perak untuk makan dan minum, tidak, tetapi cuman koleksi di lemari misalnya. Maka beliau di sini berkata, wa kadzalikal iqtina'uhu bil isti'mal, begitu pun diharamkan memilikinya, mengoleksinya tanpa digunakan. Hattal mil minal fiddah, bahkan walaupun sekedar apa mil, mil itu alat yang biasa digunakan untuk iktihal. Iktihal itu apa namanya, bercelak ya bahasa kitanya, itu pun dilarang. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh beliau, wal mudabbabu bizzahabi haramun mutlaqan, benda-benda yang pecah, misalnya gelas pecah lalu ditambal menggunakan emas, al mudabbabu bizzahabi haramun mutlaqan, barang yang retak atau yang pecah lalu ditempel dengan emas itu haram secara mutlak. Wakil, tetapi sebagian berpendapat kalfiddoh, dia diperbolehkan sebagaimana perak. Coba kita baca lagi. Wabil fiddoh, tetapi kalau gelas yang retak atau bejana yang retak disambung dengan perak, pernah melihat ya, dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi memiliki gelas qadah, lalu retak, lalu disambung retaknya itu agar tidak pecah, itu menggunakan perak. Coba kita lihat. Wabil fiddoti, dan dengan menggunakan perak, in kanat dobbatun kabirah ya lizinah fahiya haram, kalau digunakan untuk perhiasan itu haram. Au sagirah lihaja, au sagiratun lilhajati halla, tetapi kalau sedikit ya, kita menempelkan perak sedikit ke bagian yang pecah ya, dan kita memerlukan hal itu, maka halal, kata beliau berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala an, anna qadhan nabi in kasar, gelasnya nabi pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, maka beliau menyambungkan bagian-bagian yang retak tersebut dengan rantai yang terbuat dari perak. Berarti kalau sedikit dan diperlukan boleh. Lalu dikatakan di sini, aw saghirah lizinah, tetapi kalau sedikit, misalnya gelas kita tidak ada retaknya lalu kita tempelkan perak sedikit, atau banyak tapi untuk keperluan, ah ini hukumnya makruh walam yuhram. Makruh apa itu? Sedikit untuk perhiasan, gelasnya dihias dengan perak sedikit, maka itu makruh. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua, banyak tetapi untuk hajat, untuk keperluan, memang perlu, maka itu pun makruh. Berarti yang diperbolehkan hanyalah sedikit untuk hajat, sedikit untuk hajat. Adapun kalau emas tidak boleh. Dikatakan oleh beliau, wa ma'na tadbib, adapun yang dimaksud dengan tadbib yang tadi kita baca, an yang kasira maudi'u minal ina'i fayuj'al maudi'ul kasri fiddah tumsikuhu biha. Yang dimaksud dengan tadbib adalah gelas pecah, kemudian di bagian-bagian yang retaknya itu diletakkan perak untuk merekatkan agar tidak menjadi pecah. Pembahasan yang terakhir di kesempatan pagi yang berbahagia ini, beliau rahimahullahu taala berkata, wa tuqrahu awanil kufar wasiyabuhum. Makruh hukumnya kita orang Islam menggunakan bejana-bejana milik orang kafir, begitupun menggunakan pakaian mereka. Kenapa? Berdasarkan hadis ma'asyiral muslimin, hadis Abi Tha'labah Al-Khusha'i Al-Khushani radhiyallahu taala an berkata, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah," kata beliau, kata sahabat Tha'labah Al-Khushani, "Inna bi ardi qaumi ahli al-kitab, ahli kitab. Kami tinggal di negeri yang mayoritasnya ahli kitab. Afanakulu fi aniyatihim? Boleh tidak kami makan dan minum menggunakan bejana milik ahli kitab?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in wajattum ghayraha fala ta'kulu fiha." Kalau kalian mendapatkan bejana yang lain selain bejana milik mereka, maka jangan kalian makan dan minum menggunakan bejana milik mereka. "Wa in lam tajidu faghsiluha." Tapi kalau kalian tidak mendapatkan bejana yang lain kecuali bejana milik ahli kitab, faghsiluha, cuci saja. "Wakulu fiha," dan makanlah kalian menggunakannya. Adapun baju dikiaskan kepada bejana. Dan hikmahnya kata para ulama, karena kita tidak merasa aman bejana tersebut digunakan untuk sesuatu yang najis, kal khamr, wal khinzir, wal kalab, wa ghairiha. Ya, digunakan untuk khamr atau daging babi, daging anjing, dan yang lainnya. Lalu dikatakan, "Wa yubahul ina min kulli jauharin nafisin." Dan diperbolehkan kita menggunakan bejana yang terbuat dari apa namanya perhiasan yang mewah selain dari emas dan perak, contohnya adalah yakut dan kalau bahasa kita zamrud, ya. Kalau di bahasa Arab dikatakan zumurud, ya zamrud lah bahasa kita. Yakut itu ya permata ya. Permata merah biasanya disebut yakut. Kalau zamrud itu warna hijau biasanya, ya. Itu diperbolehkan karena jarang. Walaupun ada pendapat di mazhab Imam Syafi'i bahwa itu dilarang karena itu bagian dari sifat berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin, tidak terasa sudah jam 5 pukul 5 lewat 53. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita kaitan dengan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.